positioning Indonesia. Quick Kianki. Mitra bisnis Quick Kianki berpandangan, pajak berdasarkan omset yang dibebankan kepada pelaku usaha UKM di tanah air bisa saja ditetapkan namun sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, pajak bagi sektor UKM dipastikan berdampak langsung bagi konsumen, mengingat pelaku usaha UKM terutama mereka-mereka yang memiliki margin tipis akan membebankan kewajiban pajaknya itu kepada konsumen melalui mekanisme kenaikan harga produk yang dijualnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik Pak Quick, bukankah kenaikan harga bagi pelaku usaha UKM bisa menjadi bumerang lantaran mereka pasti ditinggalkan oleh konsumennya? Ya, tapi pengusaha kecilnya kalau dipajakin kan dengan sendiri, dia tidak mau kekurangan pendapatan, kan dinaikkan harganya. Dipantulkan, beban pajaknya dipantulkan kepada konsumen. Nah, apakah kondisi itu juga yang Bapak lihat akan menyulitkan pebisnis UKM terkait besaran harga yang dipantulkan untuk menutup beban pajaknya, Pak Kwik? Oh, sebetulnya tidak. Jadi begini, kalau ini adalah dalam rangka undang-undang pajak pertama nilai itu rumit. Tapi kalau pemerintah mengatakan pajak dari usaha kecil, omset dari usaha kecil itu saya pajaki, ya sudah, artinya itu final. Dia mesti dihitung omsetnya suruh bayar pajak. Nah, dengan demikian kan usaha kecilnya rugi. Untuk mengkompensasi rugi, ya dia naikkan harga. Baik, Pak Quick. Pemerintah menyebutkan pajak berdasarkan omset adalah untuk memudahkan. Apa memang seperti itu? Memang. Jadi dia mau gampangnya aja gitu. Ya itu memang mudah sekali ya perhitungannya, misalnya omset usaha kecil dipajaki 5%, itu ya udah. Jadi dia hitung omsetnya berapa, harus bayar 5%, titik, selesai, final. Gitu. Tapi Pak Quick, jika pajak ditetapkan berdasarkan omset, bukankah itu terkesan si pemungut pajak tak peduli apakah objek pajaknya sedang untung atau malah sedang rugi? Oh, tidak peduli ya. Yang sebetulnya lucu gitu. Jadi itu kan sudah dipikir dari segala segi bahwa yang namanya pajak atas omset ya pajak penjualan yang ditanggung oleh pembeli itu. Tapi sekarang dia kan kelihatannya, filosofinya pemerintah ini kelihatannya, dia mau memperoleh pajak penghasilan. Tetapi nggak mau ruwet dikenakan omset dengan berbagai konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah tadi itu. Bagaimana pajak penghasilan kok dikenakan dari omset yang belum tentu untung gitu. Nah, kedua, dampak makro ekonomisnya adalah bahwa dengan demikian lalu harga-harga akan naik. Harga naik, konsumen dari usaha kecil, pengusaha kecil biasanya juga rakyat kecil gitu, misalnya warteg gitu. Nah, kan itu harga dinaikkan semua. Demikian Quick Kianki. Beni Rahmadi, Pas FM.